Bismillahirrahmanirrahim. Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'khudhuhu wa hudhuru bihim innallaha qawiyyun shadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Kada bi ali fir'aun aita buha ulai tegese utawi watake watek utawi watake pira-pira kafir Mekah watake kafir Mekah utawa watake kafir-kafir sing nentang kanjeng Nabi Muhammad iku kada bi ali fir'aun iku kaya watake utawa kaya adat istiadate napa penggede-penggedene fir'aun ali fir'aun punggawa-punggawane fir'aun aita adati ali fir'aun tegese kaya adate adat istiadate napa punggawa-punggawane kerajaan fir'aun waladina lan kerajaan tawa waladina lan wong akeh mingkop diingkang sedurunge ali fir'aun rupane duwe adat kafaru di ayatillah rupane padha ngabiri sapa ali fir'aun di ayatillah lan pira-pira tondo-tondo kebesarane Allah. Fa'khudhum wa bidunubihim fa'khudhum wa ngalabhum ing alu fir'on sapa Allah filiqa biklan siksa bidunubihim sebab dosa-dosane alu fir'on wa kafir Mekah sami jumlah tu kafaru te jumlahi lafad kafaru amalan perkara badha kang sause dawuh kafaru iku mufat sirotun iku jumlah sing nafsiri lima maring perkara kobleha kang sirungi jumlah inna Allah satemene Allah iqawi yang udah sing kuat maksudnya kuat mujudno alama ingat ada perkara yuri bukan ngerti sapa Allah syajidul iqawi turdat sing banget siksan dari kau yang mengkona-mengkona kabe ta'adibul kafaroti dikisya nyiksa kira-kira orang sing kafir iku bi'an nabuh kan sebab saat temani Allah bisa bagi'an nabuh kan sebab saat temani Allah iku lam yaku iku ra'ono sapa Allah sanggo kata lam yakun gitu. Lam yaku iku ora ana sapa Allah. Allah mboten gadah sunnah, ora ana mughayyiron iku zat sing rubah. Allah ora di sunnah sebagai zat sing rubah nikmatan ing siji nikmat. An'amaha kang wis paring sapa Allah ing nikmat ala qaumin ing atase siji kaum. Allah ora bakal rubah nikmat yang sudah diberikan pada sebuah kaum, mubadilan khalidat ing gentilah maring nikmat. Diganti binat mati kelan sikso nikmat ra bakal diganti sikso hatta yuhayiru sehingga padha ngubah sapa kaum ma ing perkara bi'an bujing kang ana ing awak dhewene kaum ayu batiru tegese gawe ganti sapa kaum nikmat agung ing nikmate kaum kufran hale kafir subhanallah kata pilih kufari maka takoy dene oleh ganti kafir Mekah it amalun em iso mangane kafir Mekah minjuin saking kelaparan wa amnihim lan kaya kagantine rasa amane kafir Mekah min khofin saking rasa wedi wa ba'di nabi lan pautusi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring kufar nabi kautus maring mereka malah digenti bil kufri kelawan kekafiran jadi direaksi kelawan kekafiran wasat bilang ngalang-ngalangi ansabilillah sangin dalani Allah wakita lil mu'minin lan mateni kira-kira wong mu'min wana wuhalan satu ni Allah sami indah sini sangat alim untuk dat sing kerja kada di ahli fir'ona koyok dini watake punggawa-punggawani kerajaan fir'on waladina lan wong ada mingkob jimbang sini ahli fir'on tadaku kodoh mendustakan sopuk alu fir'on di ayat rob dihinklan ayat-ayat pengirani alu fir'on fa'ahlakna hum bidunubihim mongkong rusak yang sembuh yang alu fir'on bidunubihim sebab kesalah-kesalahnya alu fir'on Wa abrokna lan nenggelamna ingsun ala Fir'ona ing keluarga Fir'on utawa napa punggawane Fir'on. Ae kaum aku tegese kaum Fir'on wae sertane Fir'on. Wa kullun kanu zalimin. Wa kullun de saben-saben suci minal umami saing pira-pira umat al-mukadzibati ingkang mendustakan. Iku kanu ana sapa kullun zalimin aku zalim kabeh. Wa nazalalan tumurun fi Quraidho ta ing dalem Bani Quraidho. Satu komunitas Yahudi sing teng Medina Quraidho. Apa yang kumurun ayat inna syarrat dawabi inna syarrat dawabi saat ini elek-elek kewan sing melata di bumi atau kehidupan atau makhluk sing melata di bumi sing merambat di bumi ini dawah menurut Allah iku alladzina kafar iku ngomong sing ngelakoni kekafiran fahu mengkoti alladzina kafar iku layuk minuna iku ora bersaksi ora iman sopa alladzina kafar. Allah dina rupane wong akeh ahad takan gawe perjanjian sira minjung sanging Allah dina kafaru. Kowe gawe perjanjian Muhammad ambek wong-wong kafir, rupane perjanjian Allah yu'inu, engyen to ora ngekei pertolongan sapa Quraidho. Bani Quraidho, al musyriki na ing pira-pira musyrik, musyrik Mekah. Suma yang kuduna mongko nulis, mongko nulis padha ngrusak sapa Allah dina kafaru to Bani Quraidho. Ada yang perjanjian Bani Quraidho fikul lima rojin yang dalam setiap saat ada juga yang perjanjian sama Bani Quraidho fiha yang dalam marah wahum halete Bani Quraidho ulai takuna ora podo wedi sama Bani Quraidho Allah yang Allah fi ghadrihim yang dalam sulayani atau yang dalam khianate Bani Quraidho fa'imma tasqofan nagum fil harbi fasyarrit bihim man khalfahum la'allahum ya berkaru fa'imma tasqofan nagum fa imma taqofan nakum mongko ana kalane metuki sira fihi tetep ing dalem lima idwa mununi inute ing dalem mununi in asartia tikam susartia fima ing dalem ma'al majidati ingkang jenjaika taqofan nakum metuki temen sira gumeng kufar tajidan nakum tegese metuki temen sira gumeng kufar kowe nak metuki wong kafir fil harbi ing dalem kondisi peperangan nggih kondisi peperangan fasarrit bihim man khalfahum fasarrit mongko gawe perenco-perenco sira maksude cara sakniki kon damel berantakan sira efarrit tegese gawe berantakan sira bihim ing kufar ing wong-wong kafir man ing wong khalfahum kang guri-gurine kufar minal mukharibin saking pira-pira wong sing perang bisangki iki kelawan ngekei sanksi ngekei penyiksaan bihim lan kufar wal uqubati lan siksa la ala gumna menawa te kufar e ala dina kalpa dun tegese kafir sing ning gurine iku maksude menyusul kemudian iku ya zakaruna tu ya guruna iku gelem eling sapa man khalfa e ya ta itu na tegese padha nampa nasihat sapa ala dina kafar fihim kelawan ikilah kejadian maksude kejadian kalah-kalah wong kafir wa imana kofana lan ana kalane kuatir sira Muhammad ning kaumin sing siji kaum ahad yu kang gawe akad perjanjian sira ke ahadu kangge perjanjian sira kae ahadu kang gawe akad perjanjian sapa kaum kae sira kowe kuwatir Muhammad khianatan ing khianati fi ahdin ing dalam siji perjanjian kowe ngrasa dikhianati di amaro den kelan siji indikasi siji alamat taluhu kang percela ku amaro lakra maring sira Muhammad famtid ilaihim ala sawa famtid mongko mbuwa sira to ngekeki maklumat sira utruk tegese ngekei buang sira pun salah paham ada yang perjanjian kufar ilahi maring kufar dhewe ala sawah ini ngatasi podos halun teh dawu sawah itu halun jadi hal eh mustawi yang dikasi hale podo antaya sira wahum ya Allah dina kafaru fil ilmi ing dalam masalah ngerti ngerti binak dil ahdi kelawan rusake perjanjian bian tuk limahum madane tuk lima yang kata ihlam bian tuk lima hum gambare arep yen to ngekei pengumuman sira ngekei iklam sira hum ing alladzina kafaru bokai pengumuman bihi kelawan nakdil ahdi kelawan usahae perjanjian li alayata himuka supaya ora nyurai dani ora nyongko elek sapa kufar ka ing sira bil ghadri kelawan nyulayani janji mergo inna huwa satamna Allah la yuhibbu ora seneng sapa Allah inna huwa satamna Allah la yuhibbu ora seneng sapa Allah al khainina ing pira-pira wong sing tukang khianat suwana jala siman aflata yang mampet kula terangaken kada di ali fir'auna kalau terang no masalah Fir'aun ya. Fir'aun itu nama gelar gitu, itu sebutan nama personal. Fir'aun itu nama apa? Gelar. Jadi kasus Hamengkubuwono, Paku Alam kasusnya. Sehingga Fir'aun itu bergenerasi-generasi karena nama gelar ya. Nama gelar kerajaan Mesir, Egypt, Egypti ini bu Fir'aun. Sehingga teng kitab-kitab tafsir zaman Nabi Yusuf niku rajane namine napa? Fir'aun. Zaman Nabi Musa akhir rajane napa? Fir'aun. Padahal generasi Yusuf dan Musa itu jauh sekali. Sebab itu riyen cerita-cerita tentang Nabi Yusuf qala timra'atul aziz itu dianggap mu perdana menteri atau menteri. Kitfir itu dianggap napa? Menteri. Rajane sinten? Fir'aun. Ketika era Musa rajane ya napa? Jadi Fir'aun nama gelar. Nah, nama gelar kesultanan itu apa? Kerajaan. Kemudian Fir'aun ini yang sering dipakai perbandingan nenggone kafir Mekah. Sampai Nabi-Nabi nak ngendikan Abu Jahal itu Fir'aun uhadil umat. Fir'aun yang angkatanku ngendikan Nabi, jadi itu Abu Jahal. Nah kemudian sekarang yang perlu kita pelajari pola yang dipakai Fir'aun dulu dengan yang digunakan Abu Jahal itu kemiripannya di mana? Nah, ini yang perlu ngaji dan berikin. Kemiripannya itu wong sesat tapi di pengaruh. Wong sesat tapi gak ada pengaruh. Padahal sesatnya ini bukan masuk akal, gak ketompok akal. Rupa-rupanya Fir'aun ngaku dari pengira. Fir'aun niku nak cerita-cerita tentang kitab niku ratau loro. Terus dia tiap dua karat kesampaian. Karena dengan fasilitas kerajaan yang serba lengkap, dia ini ngerosok pengira. Begitu terus. Pengikutnya banyak. Era Nabi Muhammad Abu Jahal, nah, semula ini hati-hati. Masalah setan psikologi yang baru paling hati-hati. Kalau setan sempat ngantuk dulu, kalau lawan setan itu yang santai. Jadi, kalau aku ingin kaji, aku ingin para pengiran, suara aku ingin ini, jadi kawalannya pengiran. Jadi setan kadang dilawan dengan barang-barang yang sepele. Kalau aku ingin jadi wali, malah gampang para setan. Ke wali itu satu kasta yang tinggi, sehingga kadang aku ingin jadi wali, aku ingin berselera tinggi, malah nafsu. Jadi ada kepengen kaulane Allah malah sederhana. Ini malah setan raiso. Mergo setan raiso ngadepi wong sing selerane napa sederhana. Iku ya ora ilmu ngoten iki. Jadi mulane wong sing do stres, do di penyakit setengah dan do kepengen dadi nabi. Wah, selerane napa kedu? Nah, kita mau komen jadi kaulor agak perlu stres, agak perlu bingung, ngomong selera rendah, wae, kalau tidak wangi nanti apa? Mesti stres yang berkorak pengen ya, stres nih. Mesti rakyat pengen ya aman. Akhirnya karena dia secara fenomena alam punya kekuatan yang luar biasa itu, Fir'aun mendakwahkan diri sebagai Tuhan. Sampai dia gawe maklumat, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan tertinggi. Begitu juga era Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat dekat dengan Ka'bah. Dia yang tiap hari ngambil keputusan tentang sengketa-sengketa di seputar Makkah. Hingga dia mendapat gelar Ya Abul Hakam. Bapak dari segala kebijakan. Jadi jenengnya Abu Jahal itu gelar yang jahiliyah apa? Abul Hakam. Bapak dari segala kebijakan. Sebab itu riwayat-riwayat hadis sahih tentang Abu Jahal. Ini itu Kanjeng Nabi zaman awal jadi Nabi nak ngundang ke Ya Abul Hakam. Sampai dalam riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nak nimbali ke Ya Abul Hakam. Kalau debat atau kalau sedang Nabi. Lah kenapa Abu Jahal menjadi sesat? Karena dia itu meyakini Ka'bah itu tempat yang dekat dengan Allah. Sementara dia dekat dengan Ka'bah. Orang yang ditakdir dekat dengan Ka'bah berarti ditakdir dekat dengan Allah. Ini pokoknya yang tahu kaji rasa tersinggung, yang sering nyekel Ka'bah ya rasa Allah tersinggung. Tapi ini ngaji ilmunya. Jadi sampean jangan berharap saya ikut sebaik tahu umroh, tunggu tenar rubah, lo pancet mau. Kalau dengar PKP, Gusti atas nama kealiman saya tidak akan rubah karena amanat saya harus di. Kau nanya kalau PKP, orang kasih to Abu Jahal, betina ngeloni nabo PKP. Ini pengelola nabo PKP. Tinaknya kelam salah niat ya kalau Abu Jahal. Yo, seni kita nak. Lho kula nate nyekel, arene sampean ora usah beda rumis nyekel wong nyekel kabeh. Jadi kula nggih pancet. Akhirnya, nggih niki crito. Abu Jahal karena ada mitos di Mekah, siapa yang dekat Ka'bah berarti dapat mandat mewakili hukum langit. Niku rungono ten. Siapa yang dekat Ka'bah berarti mewakili hukum langit. Sementara Abu Jahal dekat dengan akhirnya dia disebut Sajanatul Ka'bah, tukang juru kunci Ka'bah. Cara saat ini juru kunci yang harus ditakuti, dihormati. Semua ritual lewat dia, semua keputusan penting lewat dia, semuanya serba dia. Karena kesuwen serba dia menjelma dene angkuh, merasa kaya mewakili Tuhan, merasa kaya mewakili Allah. Nah ini terus mulai masalah. Podo misalnya sampai jadi ulama, jadi wali, jadi sopoi, kesuwen ditunjuki. Iku suwe-suwe nak ra setuju sampean sampean muring-muring. Aku iki kiai. Kowe ra setuju, aku podo karo ra setuju pangeran. Mesti nggawa agamane pangeran ku aku. Repot. Lan kula bolak-balik matur jenengan, aku sing nggawa pangeran, muga-muga dadi kiai ora nakal sithik-sithik kok gak selingkuh. Ben ora pati ngatas nama ana pangeran. Nek salah salah ora gak pati pantes ngatas nama ana apa? Pangeran. Akhirnya Abu Jahal menjelma sebagai orang yang mewakili Tuhan. Nah, semenjak itu masalah. Dia sering atasnamakan bisnisnya dia dengan atas nama Tuhan. Jadi misalnya dia ini kayak bisnis Ajlam. Innamal khomru wal maisiru wal ansolabu napa? Kadas. Ini aku makna tenang. Bintal kan ngerti, nak sampai setengah sirik ya aku bareng, no, setengah sirik kayak nemen. Abu Jahal kayak bisnis, bisnis akhlam ini atau aslam atau akhlam. Nah, tegene surat 23 disebut apa? Idyulku na akhlamahum ayyuhum ya sebut apa? Jadi bisnis akhlam pena atau as. Nah, cara ada bisnisnya. Nah, jadi misalnya kayak Abu Jahal di asisten Ruben, jadi gawe pena telu, sodo atau pena atau cara Jawa jute. Ya asistennya menurut saya, kita tulisi Amaroni Robbi, Tuhan melegitimasi, mengesahkan. Kita ditulisi Nahani Robbi, Tuhan tidak mengesahkan. Di dua kok yang jero Ka'bah, kan terus sakral. Akhirnya wong Mekah dikandani, karena apa lu mau jadi keputusan penting, itu diistikharah. Sarane istikharah, enggak jubuk-jubuk kita, nak tepaan Amaroni Robbi ya. Terus no, misalnya penyalak, ya dulu no, untuk Amaroni Robbi tanah ini. Tapi ujung-ujungnya konsultasi ini ngasih lo Abu Jahal jadi juga jadi dua itu. Cuma ini berkorongan. Yang gitu apa? Ya Ka'bah. Mereka anggar undian di dapat jero Ka'bah, mesti sawangannya tak. Tak. Yang Ka'bah itu terkenal suci, itu di dapat jero Ka'bah. Ini kita nampak itu. Paham ya? Jadi nak wong apa yang mau tadi urusan penting gaji pon itu, budi bah apel hakam. Ya jelas itu mek nahani Robbi itu situ dulu tu, nak mar Robbi itu situ. Lah oleh kita yang orang golput, lu ada orang yang kosong. Jadi orang kok loro tak tapi tau golput. Jadi o kadang tu buat yang tu tulisan ini bah, dia nak urut jelas tu. Ya saya kata tau, terus orang kok loro tapi tau. Paham ya? Sehingga karena mereka dekat dengan Ka'bah, merasa dekat sekali dengan Allah. Ini cerita tenang. Cerita ini bukan sekedar hadis, dinasil Quran. Ya. Ya, cerita ini dinasil Quran. Sehingga Abu Jahal sebagai keluarga besar Bani Muthalib, Bani Hashim, termasuk saat itu Bapak Ibnu Abbas, Said Abbas. Zaman ini Said Abbas dari Islam. Ya, zaman ini Said Abbas dari Allah. Islam. Ini aku nak nanyak Ali. Ali bin Abi Thalib. Misalnya Kanjeng Nabi. Ini aku rampun iman di Kanjeng Nabi. Wis iman uripe terlunta-lunta kere. Mergo diimbargo semua penduduk Mekah ra oleh hubungan dengan Muhammad lan dalam dolo sahabat sinten Muhammad. Akhir urip ning lereng-lereng gunung. sampai teng riwayat-riwayat kanjeng Nabi dahar godhongan dahar dedaunan mergo diimbargo teng Mekah. Oleh imbargo kanjeng Nabi ini rungokno betapa lamane Ka'bah dikuasai dolim. Ditulis nganggo lempiran maklumat ya ditemplekno. Penduduk Mekah rawani melanggar mergo maklumat iku ditemplekno bahwa dengan ini saya yang bernama Abu Jahal dan punggawa-punggawa Quraisy mengharamkan kalian hubungan dengan Muhammad. Ya langsung takral, mergo ditok. Sama ora tersinggung, iki tarek. Paham nggih? Lah sampeyan ate pirenge ngontok nang mboten? Dipasang ning Ka'bah ning gedhu pasti. Mboten nang riwayat-riwayat. Teng Ka'bah ora nang gedhu. Teng Ka'bah. Paham? Dengan di Ka'bah ini mudah memobilisasi massa, meyakinkan massa nah keputusan melarang bersinggungan dengan Muhammad adalah keputusan Tuhan. Bolak-balik di didol agama. Dan jadi sama saya juga kaget, nah saya ini agama didol juga kaget, kuno, agama didol apa? Kuno. Ya saruna bi ayatillah sama orang kuali lalu tradisi apa? Kuno. Nah, tradisi ya perlu dilanjut. No. Nah akhirnya saya lanjut atau pirang? Pirang. Mereka meneruskan apa? Tradisi. Jadi saya juga kaget rupanya ini perselingkuhan kekuasaan dengan agama. Atau itu perselingkuhan itu mengabadikan apa? Tradisi. Mau dipasang cicak. Akhirnya saya abad zaman dari Islam. Ini aku nak komentari di Dina Ali adalah era karuman. Li, gue kok buat rewangi melok Muhammad melarat temu. Gue berjuang melok Muhammad melarat. Muhammad saya kira tak usir. Lu buat rewangi ngono karena sana mau apa? Saya di Dina Ali karena saya merasa Muhammad itu Rasulullah dan saya harus bilang. Paham ya? Aku kudu jihad demi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal apa sih digawe aku lagulan? Orang mungkin nih, ini omongan kosong. Gak mungkin aku Abah Hamzah. Wong ini sih orang mungkin. Wong sing ora di martabat ngarepe pangeran. Mergo aku ke rumah Ka'bah. Kita di tegir rumah Ka'bah. Orang ngeru wong di tegir itu rumah. Wong sing rumah Ka'bah mesti wong terhormat, mesti wong parkir pengen. Kue Bek Muhammad tersingkir sama komunitas Ka'bah, berarti kue para kelana. Sejujurnya ini grogi, groginya karena tradisi Mekah, bagaimanapun dengan Ka'bah itu, kue jadi mitos. Uang para Ka'bah berarti para pengir. Akhirnya ada ayat turun, serupanya ayat niku adalah aja'al tumsiko ayatal haji wa imarokal masjidil harami kaman abara billahi wal yaumil akhir wajah haja bisa billah dari Quran sendiri layak tahu na'inda wah apa gara-gara ngurumat Ka'bah ngurumat wong kaji terus yang rokok luwe abdul dibanding mungkin iman jadi layak tahu na'inda wah dari Quran gak level. Sing level dhuwur tetep sing iman dadi siap. Nek sampean ora sangka sing nang buku sebab ki wong alim sakone mbek kaji kok dilindungi Pak Elmo ya. Lha dudu ora mesti nang bojone negara dari ngomong ngeten wonten pembina KPI. Niku sowan kula niku. Nggih Gus kula niku hormat jenengan iki bisa ana blek jenengan. Alasan opo? Kula angen-angen bisnis. Kula niku pancen perlu dosa Gus dadi jenengan. Tangan-tangan itu kok nih juga. Kalau macam saya itu, jadi betul tertinggung deh. Ya, apa ya? Memang sama orang menangkap, tahu itu menangkap. Cuma nanti berlaku pro. Semua kau di rasa menangkap tu. Wang aku yang iman, wang iman sih senang nama. Tapi nak salah senang ni, kau ya aku. Jadi senang ini betul. Tanyakan semua ahli tafsir. Ini termasuk ayat-ayat yang semua mufassir sepakat bahwa makna ayat itu adalah tentang yang kayak tadi. Ini makna yang tidak sepihak, tidak kil dan kok. Akhir ayat itu turun. Sayyidina Ali mengira karuan. Terus ayat itu ada teman. Ada altum, ono tong gawe siro kabe, tong mau sesek no siro kabe. Siko ya tal haji, wa ima rotal masjidil. Orang tu ngomong saya mau merumah masjid haram, buat posisi no kaman amanatillah diwal diomil al kriwajatan apa? Bisa. Orang lah yang tahu lah itu buat gak level. Tetap boleh sih amanat apa? Akhirnya Kanjeng Nabi bersih dina ini besok apa sini iman iman milah ninggal Mekah. Ninggal lo Mekah itu artinya rakyat kekalian kak tidak kemudian. Tapi orang kafir Mekah harus mulai grogi karena karismanya Al-Quran, wibawanya Al-Quran itu ngalahnya wibawanya Ka'bah. Di tiang-tiang kafir Mekah itu pun mulai grogi. Kabeh Sayyid Abbas pun mulai mikir. Bahkan banyak pemuda-pemuda Mekah mulai mikir. Mikirnya yang mulai curiga. Ka'bah ya benar suci, Ka'bah ini suci. Tapi kan terjadi bisnis ajlam apa nih? Mulai kekritis, tapi mulai apa? Wah, bisa kalah-kalah. So, acara-acara seremonial, sesaji, apa-apa, semua kalah-kalah. Betul, kalah-kalah lagi, teman. Teman, saya anggap niat ngasih Quran itu. Teman, tak tetap pulau, bisa pasti bertenang pulau-pulau, saya senang, kan? Saya ngasih di pulau, paling enak. Soalnya sama niat ngasih Quran. Soalnya lebih betul partai, tukaran, kritik, saya ikut sebab rakan naik dinur, rakan naik dinur lah, saya ngasih takdir itu dua anus, mumpung kalah level orang anus. Partai anus lah, saya nak urusan takdir, nah, selama sampai ngerasa kalah kalah itu banget. Lah nak lah dugur pulau gitu, tak apa-apa kan. Acara sesaji ura gendo-gendonan sih, mesti akal akal. Termasuk sesaji wong iku nak duwe dewan akeh. Niku kudu dihadiah nang masjid haram. Jenenge wal hadiah wal qolat. Cara bahasa Arab napa? Wal hadiah napa? Wong nak diuntokake atau kebuake wedi sake kon ngadiano nang masjid haram. Bolak-balik nak hadiah kudu syarat spesial yo untane lemu lah. Kon ngecek nota. Sing untung sapa? Wong pangeran radu yang untung. Sing untung muji-muji mek tukang juru kunci pasti meneh. Tugale kok kowe meneh. Wes wong ayu wong sering korban wedhus kan Pak Wedhus ngliwati neraka. Tapi urusannya neraka ya radu yang wedhus. Sing kuwi ya sing kuwi musal. Babi wae pemimpin bodha babi. Ngono ya. Kowe dhewe umat suarane umat tembetung konstituen ya, Mbak. Babi. Ini mulai di sini oleh pemimpin itu nasibnya beda. Lainnya rawana orang disik nubun neraka, kaya pemimpin. Kenapa? Mungkin itu nasib Quran. Yau mana ukul lahu nasim di iman. Ke pemimpin paling ahli di salah. Meskipun sekali benar juga, jarangnya tirang-tirang. Mungkin benar yang dirasakan orang akeh, tapi sekali salah. Dulunya gak karu. Akhirnya bukan bagai Abu Jahal CS. Bawang dia kelakaran, adanya daging ngontong nanti denda ke sampingnya. Mergo jaminan terbaik, ponta terbaik, dikaitnya pengirang. Nah pengirang radu ya, ponta. Akhirnya wakili ya Abu Jahal CS. Paham ya? Jadi tetap itu begini. Mulai sampai Quran Duko. Duko segini surat semudi. Ini surat Al-Hamdu di Solo ini. Waqalu hadihi an'amu wa hartun khijru la ya'amuha illa man nasa'u bizamihim. Wa an'amun khurrimat duruha wa an'amu la yaskurunas maghari alaih. Dan ini gawe aturan. Wong wajib korban, wajib sesaji onto. Tapi sopo sing berhak nentok nonto ini sing makan sopo dagingnya. Dari mereka, la ya'amuha illa man nasa'u. Sing oleh mangan wong sing entuk restu para bunggawa ka ilaman kecuali wong nasau kang nentokno iki ya kok dadi korban bener wae pengetan sing nentokno sapa dibagen ya Pak Yaine padahal sing korban muni lali tak tapi sing nentokno sapa untuk bagian sapa kiai lan saya kira udah modern panitia. Nanti kalau senang sing model-modern, jadi rapati kaya Abu Jahal. Mereka terus sing nentokno apa? Ya ini dia. Mau rasa terus sing untuk dirungan, mungkin ngaji, terus digombar. Mengelola niari tahun 2005, bapak wafat. Pertama niari di tes pengiran, nonton korban itu. Orang yang bisa mau korban itu mana? Lah kalau saya kenal di Mazam Mono, jadi siapa korban mana cinta? Terus kalau korban pengiranya ansam. Korban ini aku, ya ansam, korban ini pengiran. Iya, bos kelan lupis nyata salah. Kalau dia santai lah. Korban ya, aku korban ya pak. Dan kita tapi tak pernah nanti. Iya, tak pernah aku ya tak pernah aku tapi tetap korban dan pengiran. Jadi tuh esok dia ini tuh beli atur atur pun. Ngomong kita kerja kiai di sana. Kiai ini bukan kiai paling agam orang tuh kiai di sini jangan minyak ya karena karena pengguna tapi dia. Sebenarnya aku mau jadi Abu Jahal, saya nentok mau. penting aku sudah ada Abu Jahal yang tukang apa? Ngetok. Jadi kalau ada 11-11 nanti tak ibu dan kerja. Jadi kalau dihitung bagian dari tokoh masyarakat yang perlu diberdayakan. Tapi rata malah ngetok. Kalau pasir ke Abu Jahal layak kamu gak ilah menata ubi dan misi. Wa'amun khurribat buburna. Pas akhir itu tradisi sesaji, ini balik cerita tentang sejarah Mekah. Akhirnya punggawa-punggawa Ka'bah itu bisa ngelola ajlam. Ya, ngelola apa? Ajlam, undian yang ada tulisannya aman, orang ini robbi, wanahani robbi. Ya, bisa ngelola aset-aset sesaji. Opera suge. Akhirnya jadi konsultan publik, terus saya jadi konsultan apa? Ibu dan bagi. Wes ngono ngerinyek wong sing sebenarnya soleh tapi jauh dari Ka'bah. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sampai Sayyidina. Mulane ora ono ayat se ekstrim ayat aja'al tum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanat billah wal yaumil. Mulane sing ngaji kula tak niki teng mriki sik sing ape kajilah niati ya Allah saya akan haji. Tapi saya lebih bangga dan sangat bangga dengan iman saya. Saya bangga dengan sholat. Cuma Gusti tegir kula sugeng desa niki wajib. Jadi ora usah bangga berlebihan. Iku sing rumah Ka'bah iki bisa termasuk ini. Jadi nak kowe salah ndemek, iku kok sentuhane sentuhan ala apa? Lho niku ayate sore. Sampai belok semua tafsir, cara menafsirkan sama seperti saya ini. Karena ini termasuk ayat-ayat mensorika. Tidak mubhamah, tidak mutasa. Iya. Jadi maknanya jelas. Iku koyok Fir'aun. Fir'aun di ngomong. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak ke Medina. Tidak ke Medina, ambil pengeran jika iwasil matwe saiki sholatan rasa masjid Ka'bah. Masjid Baitul Masjid. Betul Masjid kelebelahnya orang Yahudi tinggalannya Nabi Musa yang bisa kita sebut orang kuno Masjid Aqsa ya, orang yang Indonesia Masjid Aqsa dan Sokron wonten batu yang itu ini aku ngendikan ulama-ulama tafsir sirine kanjeng Nabi kon madhep Betul Masjid mergo nak madhep Ka'bah iku padha karo madhep Abu Jahal ya madhep ajlam madhep sesajen. Wes ngono Abu Jahal DS memper apa ya? Menstimulasi Tuhan. Jadi Tuhan itu harus digambarkan. Jadi misalnya kayaknya tadi. Tak bau kan kelemahannya kan mau kotak. Kotak ireng. Abu Jahal kira pintu. Cara nilai seninya kan kurang. Mau kotak no? Iya. Jadi cara ini nak mau kotak ireng itu sepiye. Soalnya kan gak ada unsur sing hidup. Akhirnya dia bergoro-goro sing menjelmakan kekuatan angin. Nah, kotak katanya kotak batu kan bangunan. Nah, nanti ada bicara kalau dewa-dewa kan macam. Wah, akhirnya Abu Jahal dimodifikasi. Ditambahi Lata, ditambahi Uzza, ditambahi Hubal, ditambahi Manat. Ini itu sebagian riwayat darah ini itu. Berwala gede ini sekitar itu. Yang kiri-kiri, tolong aku nama tolong aku. Semuanya kurang. Wah, akhirnya nabang macam kok. Ada kakak, ada berwala, ada pengiran, ada pembantu ini pengiran. Berwala ini kiri-kiri kok. Berhala ini seputar apa? Sambil jauh Kulja al-Hakku wa jahakul Batil innal batil akanan apa? Nabi buatan langsung sholat buat merubahnya berhala-berhala membatil dihancurkan sedanten, disingkirkan sedanten baru Nabi nabi apa? Sholat mergo Ka'bah tahu dijual puluhan tahun untuk bisnis para saganatul. Jadi ada Ka'bah itu puno, paham ya? Sama ini rasa gede Ka'bah, iya Ka'bah itu masalah. Selalu bareng Pak Mirip pada iya Ka'bah itu masalah. Ya tapi ya masalah. Untuk fidel salah, untuk bisnis salah. cuma rasa berlebihan. Misalnya kita di DKPI, sengaja aku DKPI ya. Di iman pak, ibadah paling abdul di iman dan bilang, paham ya? Nomor loro tetap sholat, haji tetap nomor li, lima. Tapi rawan pak, dia mendingan lebih rawan. Ya pak, kita senang jantar jinan kaji, ini tetap nomor li, lima. Oh, uang didorong sama ibadah paling keren, paling jasbon di suarga ini, apa? Mari perkorokan ibu, pak. Nah terus saat ini kenapa kafir Mekah disamakan Firaun itu tadi? Ketika mereka sudah yakin sebagai jelmaan Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan, Firaun muni ana rabbukumul. Abu Jahal juga sama. Dia menentukan nasibnya orang apik lunga ta ora, kidul nyalek ta ora, kidul mutusno penting ta ora, ngenteni njupuk pena isine amarani Rabbi utawa rahani. Lho berarti dia ini kan jelma kaya pangeran, melok nentokno nasib. Akhirnya setelah kemenangan Nabi, adat jahiliyah itu dibuang semua. Tapi, ya itu tadi ini bolak-balik cerita. Tapi kalau adat jahiliyah dibuang semua, hukum sosial runtuh. Sebab itu hukum sosial itu diteruskan, tapi yang berbau syirik dihilangkan. Apa hukum sosial itu yang diteruskan? Yaitu merupakan hal-hal jual kolak. Tetap ada tradisi, wong naati haji, nyembelih unta, nyembelih sarang. Ketika haji pelanggaran, itu membayar. Ini yang disebut Quran. Ja'alallahu al-ka'batal baital haroma, iya malignasi wasarul haroma, wal hadiah apa? Wal kolak. Wal hadiah dalam hadiah, wal kolak dalam kira-kira unta, yang ditun. Sehingga hukum kesirikan dihilangkan, tapi hukum sosial ditetap. Sebab itu wong-wong haji di sunatno tetap memberi hadiah. Karena kaji Indonesia rambut, hadiahnya kepeksa. Mergo cepat nyarat mau kudu tamatuk, mergo naik protangel. Jadi ini bayar kita mergo nopo tamatuk. Faman tamat ta'abil umrod ilal haji, faman ta'isara nopo. Sadane boten ngoten. Hadiyu teng Masjid Haram niku satu keharusan. Mergo menggantikan tradisi jahiliyah sing setiap teng Ka'bah di melakukan apa haji. Saman delok menarik-tarik. Ketika Nabi pertama badhe teng Mekah, kemudian dihalang-halangi orang kafir, gak sida teng Mekah, terus terjadi eksor. Nggih cara pake terjadi napa? Eksor. Ora sida kaji iku malah bahaya. Paham nggih? Tenggara Quran diterangkan fa'in uksirtum famas taisaro minal wong ngaji Nabi yang ini Mekah kaji bareng orang itu jenisnya muksor nak muksor supaya itu tahu lalu itu tetap apa? Bayar haji itu sirinya piye, itu bisik-bisik jenisnya kabar dekat dengan sesajen wong nak orang kabar itu ngajak ya dia umpamu Islam Rangono kan jadi nyek-nyekan misalnya togo-togo kabar terus ini tangan-tangan Muhammad sampai Abu Jahal. Abu Jahal sampai jahat yang ngono tiap urusan Ka'bah, urusan daging. Saya ini bareng diurus wong soleh, marah tahu, rata tahu, Allah dah. Jadi, itu hikmahnya ngono. Kan kita elek. Bener orang sirik, tapi mendidiknya gak karu. Mau tanya di terus, no. Ini kayak dihilangi, tapi sosialnya. Di terus, no. Lalu disebut di Quran, Ja'alallahu Ka'bah al-Bait al-Haram, qiyam al-Nasi, wa syahr al-Haram, wal hadiah, wal qolaqis. Kemudian jadi lewat ngaji ini sama ngerti. Jadi awal dari orang mengatasnamakan Tuhan, ketika dia sudah punya perangkat-perangkat Tuhan yang kuasa agama. Lalu yang dia ngalir, yang dia sesia itu riskan. Ketika ada sepuluh orang ini, riskan. Lalu pulang pede, nak mulai kok, nanti hidup harian membuatkan pede. Lalu dianggap mewakili Tuhan malah ruwet. Jadi apa salah sidik-sidik, penting orang selingkuh, orang yang berat-berat sesuai, penting orang jadi pengirahan dan benar. Ini itu penting. Sama tak ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ini itu penting, rumah akan tenang. Abu Bakar dianggap jadi khalifah. Abu Bakar dianggap lugu soleh. Ini itu sohabat nak nyeluk khalifah itu Rasulullah. Ini itu rumah tenang. Abu Bakar dianggap jadi khalifah. Itu sohabat nak ngekei gelar khalifah itu Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Tapi itu diakibat tenang. Nak Rasulullah mesti benar, berarti pengganti Rasulullah mesti Iku rintang. Meskipun akhirnya benar tenang berdua berbakar dan bentuk. Tapi era Umar dirubah. Umar mikir. Khalifatu Rasulillah. Pak Umar jadi khalifat, pengapain mengganti-ganti khalifatu apa? Rasulillah. Umar gak. Walaupun era aku gak usah disebut khalifatu apa? Rasulillah. Mereka sawangannya mesti benar. Sebut saya Amirul Mukminin, pimpinan umat Islam. Kalau virus ini kan mantap dong pimpinan. Mereka Rasulullah terlalu maksa untuk bisa diganti. Mulai anda nak Abu Bakar disebut Khalifatul Rasulillah. Sama nak moto-moto hadis Bukhari Muslim. Agar Abu Bakar disebut Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar ya belum. Tapi nak Umar kan an Amiril. Orang-orang Umar an Khalifatul Rasulillah si an Amiril. Dia nak mau tenang. Gak aku disebut Khalifatul Rasulillah tapi Amiril. Nah, itu berarti sering berjalan di pantai-pantai. Jadi nak fokus. Tuan suku. Kalau nak istilah nama profesor ketua suku, ketua suku itu salahkan pantas. Tapi nak poli satu waktu di Pramoto Gumomor, sawangannya salah itu kurang arah. Orang kaki orang kopo Pramoto Gumu. Aku mau tak toko. Jadi orang itu tadi toko aku mau sing toko nopo. Lepas tadi buat sembilan tadi tenang. Paling dulu sudah. Jadi orang yang fanatik dengan demikian itu Umar. Teng kamar kula pribadi teng naruhan teng rembang niku wonten kitab Musnadu Ahmad. Niku sing kula kliping niku Musnadu Umar. Di kula fanatik ke Umar. Kula fanatik niku. Fanatik ya napa. Kayak wong awam kula seneng. Umar itu satu-satunya pemimpin sing gayane gak wong awam. Di kula tetep. Jadi disebut khalifatur saya gak belum. Alasannya masyarakat. Rasulullah mesti benar. Kalau begitu khalifatul Rasulullah mesti benar. Itu bahaya. Dalam perjalanan Islam itu bahaya. Karena nanti ada orang yang diputuskan dianggap mesti benar. Umar gak gelem, kan disebut Amirul. Sebab itu semua riwayat hadis yang Umar itu an Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Nah, era Ali nak kalah, mboten nanggo ora Umar kono diadili Ali nak kalah. Ali itu kena barokai umsi, adik ini digelar khusus karena mabuk nopo. Keterkenalnya rasa aura, aura itu uang dia. Terkenal, tapi tak jadi rasa aura. Tak kau tahu orang dia ni ceritanya, dia ni bukan tukaran dia Muawiyah. Muawiyah di panglima perang jenenge Amr bin Auf, ya Amr bin Auf. Akhirnya ngajak perang tanding. Soalnya di bang perang di kat rakyat ada perang tanding. Yang maju Ali, musuh sinden Amr. Barang perang tanding, Amrul Nas pun mereka kalah. Karena besok mati, Amrul Nas terus buka auratnya Ali melari. Kemudian melari bergerak, berarti kabel berat terus nama. Maka Amrul Nas terus pengapesan, gue yang soal Ali juga mesti melari. Jadi kalau yang mitos nih Jawa, nah daerah itu wingsit atau agak dunia, kan nama? Hebat ya, jadi saya kerusak tataran mulai Umar, gara-gara Umar mau digelari Khalifatul Rasulillah. Khalifat Akhrusnya itu juga gelar diri-diri. Saya penting orang Khalifatul Rasulillah. Saya penting orang Khalifatul Rasulillah. Oh nanti, jadi kalau kita malah yang Musnadu Ahmad. Sayyidina Umar itu kan orangnya alim, karena beliau dari Nabi puluhan tahun. Orangnya alim, pengalaman, terus dia pemikir, adil. Sehingga semua keputusan beliau kan hampir pasti tepat. Niku tiang-tiang sahabat. Niku ketika Umar bikin keputusan tentang pengadilan, itu domuni hadza hukmu. Saking mesti benernya hukmu. Tapi apa kata Umar? La taqulu hadza hukmu, walakin qulu hadza hukmu Umar. Jangan katakan ini keputusan Allah. Keputusan Allah mesti benar. Walakin qulu hadza hukmu Umar. Katakan ini keputusan Umar. Jadi dia ini siap direvisi ulang. Siap ditinjau ulang. Terus saya presiden dia siap ditinjau MK, keputusan negara atau PTUN. Itu pertama Umar. Dalam sejarah kerajaan di dunia manapun tidak ada seorang raja yang siap keputusannya ditinjau ulang. Itu hanya dalam sejarah Umar ada di khalifah. Jangan katakan ini hukmu Allah, tapi katakan ini hukmu Allah. Konsekuensinya apa? Boleh ditinjau ulang. Dia tahu tahu si tiga orang kan? Si tiga orang siapa? Ya orang-orang yang terkenal alim, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sering. Mulanya segini Faroq itu ada masalah Timaria, masalah Hajariah. Itu masalah-masalah keputusan Umar yang direvisi. Saking debatnya Umar gak mengatasnamakan Allah. Jadi itu jadi orang khusus, sama halnya kakek hukumnya pengen. Orang khusus apa sedikit sunnah Rasul. Nah, gue mirip Rasul, orang dia gak tau mirip apa-apaan. Mirip Rasul, gue yang murah jelas-jelas ngerti ini, malah mirip-mirip murah jelas. Artinya daripada gue mirip Rasul, Rasul jelas, gue murah jelas kok, muni mirip Rasul malah ngurangi derajatnya apa? Rasul. Apa kayak Umar, murah jelas, rasan aku gak? Rasan. Mana kau lantak kau bilang, apa ya jenengan bukan ulama, jenengnya apa? Nah, iya, kan, iya, aku ya kau pengen terus memperjuangkan nabi, orang-orang pengganti nabi. Karena itu riskan dalam bahasa Umar itu bahaya. Bahayanya ada kultus, kultus diwakili personal, personal rawan salah. La taqulu hadza hukmu Allah, walakin qulu hadza hukmu Allah. Tenang. Dalam banyak keputusan yang Sayyidina Umar salah niku diganti kasus masalah Faroq si Maria, masalah Hajariah. Mergi Faroq itu aneh. Bintul ibni be ibnul ibni itu Faroq itu baru bintul raga wajar wong anak adek anak lanang turunan anak Faroq itu kok beda be anak wedok lewat awladul om ambe awladul ab. Faroq itu nanti dia apa awaladul? Oh, itu jadi masalah. Itu dulu didiskusikan lagi. Ketika karena Umar sebagai khalifah siap di tinjau ulang. Nah, saat ini kita sampai kok jadi presiden. Jadi kiai mungkin di pantas santri. Kenapa saya ini ngomong ya? Santri banget. Lo kenapa kiai ini jadi di pantas santri? Ya biasa mau. Cara aku lupa nanti. Cara aku ngono ya, apa nih gue? Gampang toh. Cara aku orang ngono, aku rasa ngelawan aku ini, cara aku ngono, gue sih. Tapi jadi apa nih? Pak, orang berapa? Mau orang pengiran? Ngelawan orang ngomong dia, bang. Oke, jamin. Kalau aku biari paling jamin, urusan ibu ngaji santri. Gue kan nanti kalau tersinggung, biasa mau berulang. Om pengiran tinggi alam merah atau tersinggung, aku menusuk apa? Pengiran tinggi alam raya di siang nanti bulat balik dia jadi yang tahu dia nak kau lawai melom melom apa itu lo tidak tahu. Se umum rau umum mahu model ni itu lo, tapi tak fikir orang beli, lalu yang orang beli ni berarti mana itu. Kalau aku lu harga pokoknya, walau tinggi lu harga apa. Nah ini membuktikan bahwa secara orang-orang soleh, ya, itu akan menghilangkan semua yang berbau kultus, yang semuanya mesti benar. Itu penting mulai-mulai. Mergo tradisi begitu dimulai ke Fir'aun yang mengatakan anak roh itu mulakla. Terus diterusnya Sintan Abu. Diteruskan orang-orang yang belum dikhusus. Mohon Allah terusakan. Fa'imma tasqofan lagum filharbi fasarrif bihim mansol fagum na'al lagum yadzakkaru. Wa'imma tasqofan na minkom khianatan kunbiti lai ma'ala sawa'in na'uha lai hibul khulim. Wa'na jalalan tumurun timan hingga lembong. Aplata ingkang metu ingkang apa nggih keluar saka manan badrin saking perang Badar wala tasabban alladzina kafar wala tasabban lan ojo nyangka temen sira ya Muhammad li Muhammad alladzina kafar ing wong sing kafir ojo kok sangka sabaku ingkang padha isa ngalahno saka alladzina kafar apa hae napa ae fatu kudu kese iso Allah ngelawasno diri saka alladzina kafar kuwi napa. Indahun saat temne Allah di nak kafari belai kisunai korak kali so ngapes no korak kali so ngalah no sopa Allah di nak kafari. Elai fawidu nak buti kece orang porto iso ngapes no sopa Allah di nak kafari tu inovo. Wafi jero atenan di jero akit tahtan yang kelawan kita misor. Tetes wala yak sabar nalah di nak kafari. Falma pulu awal mengkode makhluk awal mahwifun kituang. E ansi sakun tekesi awak kiri ini Allah di nak kafari. Wafil kerala yang dalam kiro asing dia bifat si anak lantas saya anak jadi wala yak sabar nalari naga baru anakum lagi sih buatan inagum dan apa anak bifat si anak alat takdirilah mengatasi mira mira malam ayli anakum lagi sih wa'idulah mastatok tumtuwati wa'idulah gawiyo udah siro gawiyo perbekalan siro atau persiapan siro lagum krono merangi wong kafir kita lihat, jadi si krono merangi wong kafir mastatok tum kelawan kemampuan opoai mastatok tum selagi ini mampu siro kabil atau sekuat tenaga dari bahasa Indonesia mengkuatin saking nyediakno kekuatan opoai. Ya nak cara kaida balawani pokoke nak nakira niku takmin at-tangkir lifa dadi takmin mengkuatin saking kekuatan apa ae. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tekwa termasuk maksud e aromi. Niki tulis ya tekwa nu aromi ku termasuk lha maknane ojo ojo mu aromi tok termasuk rombi. Napa jenenge latihan mana? Rawu ngliwatan hati sapa muslimun muslim. Wamir riba til khayli lan saking tambatan jarak masdar rupane masdar di makna ekilan kelawan nganggo makna napa ngrumah jaran utawa ngekerjaran bisa dibilah dalam dalan Allah tur hibuna kang iso medekno sira kabeh tuho iku nate kete medekno kabeh iki kelawan masdatun adu wa wali ing musuhe Allah wa adu wa kumlan musuhe sira kabeh aku faramaka tegese kafir Mekah wakarin ala musuh-musuh liya min dunihim kan sa'liani kafir Mekah awiri indik sa'liani kafir Mekah wakum teliani kafir Mekah wa al-munafikuna wa munafek awil yaudu dong yaudu la ta'lamuna kan ora kenal siro atau orang ngerti siro gum yang aduwa wa utawa yang nopo ngising wakarin ala min dunihim Allahu ya'lamu Allahu te'allahu ya'lamu bersatawa Allahu min akarin wa ma tunfiku min syai'in fi sabilillah wa ma utrapu wa tunfiku kang lakoni infak sira kabeh min syai'in sanging perkara fi sabilillah ing dalam jalane Allah iwa kama kok den duhoni maksude den penuhi sapa ila iku maring sira kabeh aja jazau dikete den penuhi apa wales wales e amal maksude wa antum hale di sira kabeh la tuh lamun naik ora sido ning sira kabeh tumba sunat dikete den kurangi sira kabeh min sanging ma tunfiku syai'an sabar. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Lamun podo condong, podo berkeinginan, tren sapa kufar, emang bisa condong sapa kufar lisilmi maring perdamaian. Bikas risin lisilmi wa fatihal salmi. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Sebagian kira'ah wa in janahu lisilmi ayus sulfi tegese condong perdamaian. Yo fajnah, mongko condong wasira laha maring asilam. Nak mereka ingin baik, ya kita harus baik. Wa'ahid humlan gawe akad perjanjian siro gumeng kufar. Kala dawa sopa ibn Abbas, ya tau taiki mansukun. Iku dinasah di ayat 11 ayat perang. Wa mujahid itu lang dawa sopa ibn mujahid maksusun. Tapi iki dawa dintaksis di ahli kitab dan ahli kitab. Ibn Azalat krono turun apa ayat di Bani Quraidah ta'in dan Bani Quraidah. Wa tawakalan tawakalo siro ala wa ingatan si Allah. Sik, sama kata watiko ya siku ini amare sik tegese percaya siro sik tegese percaya siro bihi kelam Allah inna misatamnya Allah wa'i Allah wa asami dan tinggi janda tilkoli maring penghentikan ala lingkat tinggir sosil sili maring penggawian ini rumah mungkin di dan buat kesalahan ini ayat populer tentang jihad ini wa'id yulakum mas tatoktum min puwati wa meribatil nawa ini rumah mungkin tenang ya dan sampai rasa lah paham. Yang jelas terdiri kula, terdiri jenengan urip ning Indonesia di mana mayoritas masyarakatnya itu miskin. Ya, mayoritas masyarakat kan apa? Miskin itu urusan beras, jadi fatal. Nah, marate wong Arab lali ra kelar tuku mobil mewah, tapi nak timo ra mewah kelo. Kelar. Nah, marate Indonesia itu nganti ramangan. Marate wong Arab niku ra kelar tuku mobil mewah, ra kelar duwe omah. Ini nak melarati orang Indonesia, orang nanti urusan lo. Ini gue bangga tenang, ini gue gak ada cerita buku. Sebab itu tarif miskin gak pegir, dan kita salah itu salah kabeh. Kalau orang Indonesia salah. Sama orang ngaji kitab Sulam Subina, atau kitab Takrim. Ini tarif miskin gak ngerti. Man layak jidu kifayatan min mau diisi. Kamal yakta jila asroti dana niro wa indahu sabatu dana niro wong miskin itu wong yang duit-duit tapi tidak cukup kebutuhannya kalau butuh sekolah itu mau duit itu Orang Indonesia tambah ya cek juga. Buta sepuluh ewe, duwe hitung. Buta sepuluh ewe, tak ada duwe hitung. Iku naik anak waktu dianggap nih. Kalau coba ngomong miskin, sakit, ya raduwe popo, gampang, duwe masal, no? Jadi misalnya beliau jauh, tak hitung ewe, berarti yurung duwe, minyak gorengnya yurung. Jatah tukunnya lombok yurung. Anak miskin Arab itu misalnya apa belanja, jatah beras wis duwe, jatah lombok wis duwe, minyak goreng wis duwe. Seragu jatah go tuku dak. Lha iki crito. Sehingga kiai-kiai Jawa kados Mbah Umar Nawawi Banten, kados Said Maqsud Akbar Musi, kados Mbah Fakih Mas Jumambang, kados angkatan kula. Niku ora nganggo kita parah. Kita parang itu kita pemprok nak urusan miskin orang roh dan mereka nak hari itu bujek moten di termasuk miskin dari uang butuh sel 10 dinar wis duwe itu lha iku melahirkan keangkuhan dan ini sampean niki kok kaitannya bahas niki ini ke dasar pemikiran sampean kok Imam Syafi'i itu duwe fatwa kok ngene iki karo ki Jawa kurang ajar tenan wong Islam ku haram duwe omah kok apik wong kafir. Ya karam di kendaraan sami sore wong kafir. Mane dewe Imam Syafi'i kerasane arogan. Dadi sing dosa ya rupane Mustofa kira-kira dosa kafir. Mergo dewe malu elek timbang wong kafir, duwe kendaraan duwe elek timbang. Ngerti tenan? Dalile Imam Syafi'i al Islam ya lu wala yula. Islam ku agung, ojo ino. Ini dimulai sama bentuk kriat-kriat numpah ontel, omah numpah, damai. Corong hijau, fatwa kok kurang ajar. Fatwa kok kurang ajar. Lu kulau zaman marah, rian dia kecewa di Imam Syafi'i. Saya ini setengah aku jadi dia kecewa, mereka tetap orang apa, tapi tidak ada Indonesia, apa? Tapi damai beliau begitu. Dan saya ini kulau tak cerita. Kenapa ulama-ulama seikhlas Imam Syafi'i, sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehebat Abu Yazid Al-Bustami, kalau menyangkut kemiskinan tetap anti. Karena apa? Karena dengan miskin, itu orang Islam raiso nyediakan kekuatan tur ibu Nabi Abu Wawah wajib. Saya ini logikanya gampang. Ada Cina kafir yang gede orang Islam. Ada orang Yahudi yang gede orang Islam. Di foto-foto rarok persis. Kowe numpak ontel ben numpak mercy, kira-kira wong iku wedi ndi? Wong kafir. Wong Islam numpak ontel ben sing numpak mobil mewah wedi ndi? Durono iki kan. Wedi sing numpak mobil. Sebab itu sing numpak mobil wis dekat tur ibu Nabi Adwawo. Iso menggetarkan bawah. Nek sing ontel ora menggetarkan. Lho benar lho, asal usulnya mazhab itu asal usulnya lewat ayat ini, paham ya? Jadi ini tenang ya? Kalau kita sudah bersara sama kia-kia, lalu kita rajinan seperti Gus Tadjel, kita tak terus no. Nak wong larat, kepengen melok tur ibu Nabi Adwa, wah itu tangga aku ini, kalau kita sudah pernah. Aku tidak, maksudnya raka rumah. Nak mau aku ini diri, kok berduk. Kuper hati raka rumah. Tak takut, tapi aku semarah kekerasi raka rumah. Lha lha Gus, nek kok jenengan wong ngalih diudeni ngalih, wong sukses diudeni dunyane. Wong mlarat diudeni nek kafir. Artinya kita masih kuyat trik wis mlarat wong wedi. Lah jangan-jangan sing model ngene iki sing ditiru Amrul. Mergo aturan pakeme Quran, wong Islam kudu iso medekno wong paham ya? Tapi aku coba terus, no. Jadi ini nyosewu ya, dari yang santri-santri salah. Sebab itu, kulo nggih matur nuwun kalian wartawan-wartawan Muslim, meskipun do gendo, kulo nggih matur nuwun. Bagaimanapun negara-negara yang punya etikat baik sama orang tidak punya etikat baik. Negara-negara yang punya, yang tidak punya etikat baik sama Islam, tetap takutnya sama wartawan. Mereka tahu tentang informasi nuklir, tahu tentang kekuatan NATO, tahu tentang permainan intelijen. Artinya dari tahu itu lebih dikhawatirkan dibanding umat Islam yang tidak. Makanya kita harus matur nuwun sama orang-orang Islam yang ngerti permainan negara-negara yang tidak punya etikat baik sama orang Islam. Bagaimanapun karena tahu itu lebih suhibu Nabi Ajubahu. Ketimbang yang tidak. Karena si Murakram misalnya uang soleh-soleh, khusus-khusus yang raro pokok, Allah bang berat, raro senang. Paham ya? Tapi nak yang tahu. Wah kalau si bang berat mereka tahu kalau ini hanya permainan, ini apa. Kan mikir ya? Bagaimanapun yang berpengetahuan relatif suhibu Nabi Ajubahu ketimbang yang tidak bermain. Tapi orang terusane lo, yang tidak bisa dibeli. Dan wes rokok dibeli belum? Dibeli ya waktu hari menaik. Ya akhirnya kan musuhnya rapat di mereka bisa apa? Wah ini masalah, ini ruang tenang. Pulau sering bikin santri-santri pulau. Orang itu harus satu atau dua itu punya poin di mana musuh itu takut. Dalam hal ini musuh Allah itu tak. Saya tak berpulau tiang alin. Dengan menyebarkan Quran kemana-mana, musuh Allah takut. Karena kalau orang Islam berpegangan Quran, maka akan kuat. Nanti orang juga begitu. Dengan infak fisabilillah, orang kafir akan takut. Begitu juga yang marah-marah, kudu loyal terhadap Islam. Yo wani mati, wani resiko. Prato wis marah, buruh, lembek, wong apa ngot, turah turu. Iku wis marah, gak bener. Terus marah dan memberi kontri. Sedikit tenang. Karena patem dalam hukum Islam, wong Islam kudu diribu Nabi. Lalu ini buat nafsu, saya ngomong tidak nuruti nafsu. Binas di Quran. Sebab itu Imam Syafi'i kesane arogan, kesane kurang ajar. Wong Jawa kok ngono. Tapi itu tidak kurang ajar. Memang patemnya harus itu. Wong Islam kudu kuat dibangun. Kuat itu bisa secara politik, secara ekonomi, secara budaya, secara kultural, termasuk model Togo Pulau secara neka. Paham ya? Nanti lebih jenengan dihormati tiang berkenal. Wong suka krono. Pulau Marat ini sepeda nopo. Nyatanya di tenang, toko-toko di tenang di urusan beda. Paham? Sementara kita ahli jurnal itu orang-orang milih model yang berbudi kita ahli apa? Tapi yang jelas pakemnya itu turgi guna biji apa? Ini yang perlu sampaikan ilmu ini. Mengenai pulau ini mikir pulau sering disuani jai kita kok ikut kena apa santri-santri jai-jai kan dia soleh-soleh tapi kok rezekinya aneh yang kadang orang kita itu LSM rezekinya agak orang-orang kampus kita itu pacaran rezekinya. Tak jawab. Aku rasa masalah-masalah ambil bener. Tapi aku roh aturan dalam Islam. Nopo kesaturan dalam Islam. Uang yang terpelajar kita itu bagi wartawan, itu relatif roh masalah nasional. Itu relatif iso tuhibu Nabi. Timbang sing orang roh sama dekat. Dan ya, misalnya calon presiden maupun calon legislatif, itu bayar nopo tuku uang soleh tunggu nak turun lebih gampang. Kalian tak kasih dekat saya, saya senang. Tapi nak tuku wong sing pengalaman, sing kita itu. Mesti tarike rasa ketemu. Wong kok mung iki sik ketemu ra mempan. Kudu 500. Dari segi tarinya saja kelihatan bahwa tingkat pengetahuan itu mempengaruhi tuh hiduna atau tidak begitu. Artinya saat kita tidak berpengetahuan ikut andil dalam kelemahan umat Islam. Karena kita tidak bisa tuh hiduna. Begini apa? Lalu kita tenang, tobat, sama itu tobat. Ini masalah penting. Kita harus ikut tobat. Harus tobat, sekarang juga dimulai. Karena kita tidak memberi kontribusi untuk ibu Nabi Ajwa. Ini jauhnya pengirang, kita jauhnya itu. Sementara kita juga ambil sih. Itu ganggu stabilitas secara militer. Secara sampean yang terserah, di urusan sampean yang pengirang. Tapi kita ahli sunnah memang tidak akan memilih yang model kaya itu. Tapi kita tahu aturan dasar Quran tentang menghadapi musuh pokoknya yang ono nuansa turhibu Nabi. Jadi misalnya kan, pulau wong suga orang, sampean wong soleh lunak luno, Solai solai sampaian. Tapi kontribusi itu ibu Nabi Adam, wah kuat pula. Ini cara pengeran mungkin poin ini 2000 lah. Paham ya? Dan ini kok malaikat barak itu nakal, tapi lumayan tuh ibu Nabi Adam. Itu soleh, tapi kejualanan musuh. Penting sih. Dan itu ya soleh ya 2000 lah. Misalnya kata Murno. Ini penting kalau aturakan. Sebab itu kejayaan Islam dimulai dari Umar. Mergo Umar itu benar-benar ngetokno 1000 nabi napa. Dulu Umar fanatik, Imam Syafi'i ge fanatik. Imam Syafi'i ora sandrine numpak piwa, numpak piwa semen. Sampun mung jumbo Islam kok numpak piwa, kudu numpak jaman. Apa kan Imam ge fanatik? Oh, sandrine nganggo kelambi niku. Nikine iku mboten gedhe. Pokoknya kita kontrak-kontrak, cara kayak di Jawa sarungnya ngepir, terus kelambinnya sarungnya ngepir, kelambinnya rumpati di kancing, no, ketunannya mirip, terus ngeruduk kentang dewe aja lu kira-kira menipu musuh pedih tau orang, ini ukuran, kira-kira kok pedih, pikirannya uang pedih, wah tak juga koyu mulanya pulang santri-santri melejai, kadang ibu pulang rasanya kita mulai cedok ke sana, ini lebih penting, kena ibu beten-beten dan ini senang ilmu begini sudah hilang, ngiranya begini itu apa, tidak ilmu, padahal ini satu strategi ke depan orang Islam, kudu medena musuhi Allah musuhi Allah itu apa, orang kafir rabi sama juga dengan salah paham, terus ngambil kok Cina, musuh, musuh, enggak. Islam itu hanya menganggap musuh non-muslim yang haram, yaitu non-muslim yang niat musuhi Islam. Sama sekarang pikir saja, taruh saja misalnya isu kristenisasi, misalnya entah benar atau tidak, misalnya isu kristenisasi di sebuah daerah, misalnya di Gunung Kidul atau Linggi. Ini contoh, entah benar atau tidak, misalnya isu kristenisasi di Gunung Kidul atau pedalaman Pekalongan. Kira-kira misionaris itu wedi rukin Mustafa sing ora tau maca koran kuna-kuna ning omah. Apa wedi wartawan sing Itali itu sering turun lapangan, sering sigi, sering sidak. Kira-kira. Mesti wedi wartawan. Marukin Mustafa ora ro, paling penggaweane ngono iku. Tapi ono wartawan iku rawan kona. Paham. Ini ya relatif di 1000 nabi. Ya cuma menurunkan wartawan, kita itu ini berdemi oleh pekerjaan itu tak sudah di masalah orang-orang yang tidak ibu Nabi akhirnya yang soleh Rasi Ganjar mergokak suri ibu Nabi Abdi Wawah wartawan yang Rasi Ganjar sejujurnya tidak kerana ngomong di sini kerana boleh enggak? Jadi dia saya mengaji kombinasi no kapan kok ini pakem dalam Islam sehingga tak soleh Imam Syafi'i dawah wong Islam itu haram, omai kalah abek be wong kafir. Yo haram kendaraan dia kalah abek be wong. Ini bukan arogan, tapi satu takdir syariah di mana harus ada ibu Nabi. Imam Abu Hanifah, roh santri ini ngaku pakaian lusung juang. Kau juga gak kuat si uak mama. Sampai tengah etap tasawuf, gua nopo patah, gua intusif kapot sosotun satu jam. Kau nak lagi di musibah, kau cuma tak naga. Orang malah kemakan, kenapa patah jam? Kau ngajar. Mana bapak ni je? Aku dekonco, oleh kurang ngajar, tak ngamai. Zaman muda tu enggak jelas salam. Tidak rada cuy. Ini saya tu keselananan pangkinya. Apa ikan dan beling tiga mesti jumpa lagi. Ada rada cuy, saya tu keselananan macam fetis. Beling tiga, mesti apa? Mengulang sering di Arab yang guna tuan bapak menjengkan tanin yang bonda. Tapi nak dia tu, emel kemulang terus kita susah. Juga bentuknya tu kok susah untuk kita. Sudah kurangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia aman terus. Pas kira di sepele, no? Mergoyta? Pas dia tu, orang diutangi. Selamat terus. Jadi pas kere orang di sepele, nomor goita itu, pas dia juga orang di mungkin politikus handal. Tapi sebelah ini pakem, eleng-eleng ini pakem. Apapun masalah kita, kudu memberi kontribusi untuk ibu Nabi. Nah, misalnya kita tangkut, nah kalau kita marah, lu kafir misalnya sampai marah, kita sholat, seneng jamaah, seneng Quran, seneng ngaji. Wong kafir yo mikir, kere model ngene kira kena situ itu. Kere model ngene setiap saat kon dadi martir jihad yo di. Iya. Itu sudah lumayan bagi Ibu Nabi. Ojo kuat kere lembek. Akhirnya uang gampang, ini kan tukang parkir apa juga udang. Waaah. Ojo sampai kita uang Islam, uang kafir cara melihat kita, ya aku ya tukang parkir apa tukang juga. Lu senang. Jadi misalnya kita diri melarang, tukang juga udang. Uang kafirnya tempurah, wah ini sekali tak pindah agama, ini kok lu udang. Jadi akhirnya tetap orang untuk seribu Nabi. Jadi gue tetap diperangnya, wah ini sekali tak pindah agamanya, kok ngomong-ngomong. Lu kan tenang, artinya ini aturan. Ya kita memang bernegara secara sehat, kita tidak melakukan kriminal, tidak melakukan intimidasi. Tapi saat orang Islam dilecehkan, orang Islam kuduku, oh, ini disebut asyidda'u walau. Asyidda'u orang kereng, salah mana dia imanani kereng. Asyidda'u songkok mudakar sadid. Sadid itu artinya kuat atau kereng? Kuat. Nah, pulang kereng ada prinsip, dar-dar kok rasul. Nah, orang kukui sebelum rasul lah. Keras sampai prinsip benar, asid dan ujar, nopo, songkok kata nopo jamu sadidin, sadid artinya apa? Kuat, kuat itu cara tani berkarakter, punya visi berkarakter. Ini kata sekolah orang tani termasuk ungu, bukan sering di rali yang dan tidak tua lima ngantenan, bukan tangan. Singundang pribadi, sangura pati apa? Kurajulan. Paling banter mereka yang 500 saya udah kepake. Kurang dari wong-wong kan nganggup kiai nggak selama 500 ribu aja tak juga ya. Kurang tak pikir-pikir wong-wong juga yang cara nganggup kiai tak juga ngerosok aja. Bukan nggak tahu parah ini gue ngerosok. Sementara aku sebagai ulama Quran kon bakat sesuai tema ini misalnya kita nanti kau nanti keren di sini nanti umur 18 tahun nganggup pertel. Wah bagiannya rugen orang kan nanti paling ulama tau. Artinya kita harus kuat secara prinsip. Nak wong alim wis gelem pidhato ngono-ngono iku. Iku sing nyebar ilmu Al-Qur'an to. Padahal nak ilmu Al-Qur'an ora tembar wong Islam tidak kuat. Lah wong Islam ora kuat ora iso tur ibu Nabi. Jadi sudah saya hitung, dan harus dihitung. Mulane iki dewe Imam Sapi tadi itu bukan arogan, itu tapi satu target sari. Imam Sapi ini jauh menurutnya. Haram wong Islam numpak kendaraan sing kalapik wae wong kafir. Yo haram diomah sing luwe lek tiba. Sing ajine nek haram kabeh. Wong main gurine wae kudu dino mendelep mendel. Lah awake sing duwe kartika wae wong rondo sing dino gurine mendelep wae santri mendelep meneh malah ndang lek kiai sing mendelep. Ana wong. Tapi masih bisa dengan segala keadaan kita itu masih bisa punya poin sing tur ibu Nabi. Sendeng ape wae tambah kula niku. Pakai dalan apa pin. Jadi kaya ning iklan tinju ini di situ latihan terus kita nak kan. Wae tinju mak pentem juga. Itu kita ada. Kupe bin Ka'ab niku sahabat soleh. Niku apal Quran, termasuk ahli Quran di luar Mu'ad, di luar Tisinali, sinten Ubay. Niku melaku kok kelemar-kelemar, Ubay di luar diduduk. Kok saya dinomor fanatik, kok yang lama, sing alim, kok punak-punak, sempat. Si mari Islam kuat ya. Umar fanatik, mana gue orang lain. Kok Umar fanatik, detek, jadi dia ngatur itu detek. Itu tegak. Jorotannya kok siaga satu. Mereka itu mengekspresikan dua efek itu digunasi. Kalau orang Islam syukur-syukur, terus kalau ibu orang mana masalah. Jadi kabarnya ini ada disinasi, ibu orang udara itu. Mesti kita rasa dia ada kabar apa ya, aku dewe. Misalnya kita koi, moga SBC yang menang atau tiga, kalau orang sama masak di. Sembok. Mbok, mbok. Lho kira-kira musuh mesti tau orang, dulu pola uripem sing ngono. Mesti musuh, wah, jelong ini akal-akalannya gam. mesti tarik kem terakhir itu statusnya dia nak model ini akal-akalannya nggak butuh jawab mereka ambil asyiknya gue jadi mas Andi gue sama jawab pelaku kiri Allah pelan-pelan hahaha matanya gue satu ribu nanti paling gak kalau kita dulu pak kalau ngene-ngene lah jadi perhitungan ngene-ngene lah gue apa berkumpul so, jawab pelan-pelan nih gue sama aja kan itu duit itu nanti nak jadi pas beri aku disini saksi di gunung gitu wah aku dewe jadi pas beri masjid kono gak mengaku pas beri aku dewe lah kalau bisa aku dewe dursong itu kok dursong mereka orang aku ibu nabi ini kok ini gue tentu kan tenang lain sampai Imam Syafi'i dari wah itu lagu masa waktu tak punya karen dan punya sanad sahih. Sahabat yang marat-marat, ini kisah nyata. Sahabat yang marat-marat itu tiap hari tenggelam kalau sudah nggak ada pekerjaan dan melpanas. Mengenai kemudian diserangkan dia aromli, romli apa pak? Dan terus sahabat itu juga itu dua cara, nganggur lagi tiga. Posisinya siaga satu. Sing disebut kemudian wamir ribatil khairi tambatan. Jadi sahabat dua cara yang arkoma, sing juga. Mergo setempel setiap saat ada instruksi perang yang ganti nah, yang marah-marah dan berpana setiap saat ada instruksi perang langsung siaga satu orang kok semarah kemal-kemul bareng perang, Pak Nang boleh ira duwe si kok ampun ya raro kere, beban, ya itu kan haram, entah kok mereka ngasih ini tobat malam juta selingkuh, kok pasti gue tidak memberi kontribusi pada Islam, ya termasuk nama ini hadisnya jelas Qur'an ya Allah mulai dari sampai saling warah pokoknya tiap hari lakukan apa yang bisa memberi kontribusi pada umat ini udah gak terpanah mereka setiap tak mau instruksi itu siaga satu termasuk wamir ribatil khairi jarang ditambahkan jadi awal instruksi perang mendadak atau serangan mendadak sudah siap orang serangan pasir memang ada wakil partai kalah dari gara-gara serangan apa? Dari toko wah orang pasir awan dia wah kata-kata ini orang awan, orang rino, orang bengi jadi rasanya ada serangan pasir serangan siap, cat lebih jauh paham ya, terus mulai ngaji jadi Imam Syafi'i, Dawa Mawasan, Abu bahkan sekali berapa ya, kita habis tahu itu dia arogan, kalau menyangkut gitu arogan sama jelok tenggene mati si Abdul Qadir itu rawali keceluknya Sultanul Allah itu tidak jauh kesannya arogan Al-Ghani Yusyakir Abdul Minal Fakiri sobat orang suga yang gampang syukur itu Abdul timbang orang melarat yang sabar mereka orang suga yang syukur lebih berkontribusi terhadap ibu Nabi aduh nak wong pikir sing sabar terhadap kodeknya secara personal lutus tapi kan gak bisa memberi kontribusi ini tau ya, yang mana kita Al-Wani Yusyakir Abdul Minal Fakiri wong pikir sabar kan sudah benar tapi tak benar-benar dia kan pribadi saja tidak memberi kontribusi tapi nak Al-Wani Yusyakir wes benar memberi kontribusi mana cukup saja ya, pokoknya nak sing rasa marah-marah tujuh tiap saat memberi kontribusi pada nopo. Gue tenang, saksi Abdul Qadir jauhnya nopo. Delok sama nakir menakir. Satu Qadir nak lugu bahkan ayat itu ala kursiin alih. Nak ngendikan ya tapi usah tuh, nak ngendikan keras pegas. Nak lugu itu situ. Ulama-ulama Mekah nopo sombong-sombong, ulama wali tapi sombong kasih. Karena untuk menjaga biar tuh ibu nabi nggak dua kali juga harus orang kafir, misalnya Sultan Gendo, ya Sultan era Abu Qasir kan ya Gendo, itu harus dibuat takut. Sultan Sultan Abu Qasir Khalifah beliau duduk di kursi atas, Sultan asistennya Sultan, Sultan berdiri Sultan ya Abu Qasir, apa sampai beberapa kali lagi di KI, berarti KI sendirinya tuh apa, guru sama apa enggak? Jadi kalau nggak jadi hadiah dengan hadiah apa? Jadi jatuh. Mesti gua hadiah tahu darah rakyat. Gue jujur itu rezeki pemerintah rakyat pembodoni. Tapi dia duduk di kursi atas, dia di bawah. Berarti itu ibu nabi. Karena kita wali ya.